dan cinta rebana ITS. Semoga semakin sukses di estatalis yang kelima-lima yang ikut mahasiswa. Ada UB ganteng dewe paling oke, dan masih banyak yang lainnya. Festival Al-Banjari di ITS. Semoga semakin sukses. ITS jaya, UB juara. Imra'atun tahmilu bintaini biyadai. Imra'atun tahmilu bintaini biyadaiha kal'usfuraini. Imra'atun tahmilu bintaini biyadaiha kal'usfuraini. Waalaikumsalam.